Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر الإخوة Jamaah sekalian yang kami hormati, rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan mengenai as-sabru dan ar-ridha, sabar dan ridha. Kita kembali melanjutkan penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengenai sabar dan ridha ini. Berkata beliau rahimahullah, wa ammar ridha faqad tanaza' al-ulama' wal masyaikh min ashabil imam Ahmad wa ghairihim fi ar-ridha bil qada'. Adapun terkait ridha, maka sungguh para ulama, para masyaikh, ya, syekh-syekh dari para pengikut Imam Ahmad, yaitu para ulama mazhab Hambali, dan juga selain mereka, berselisih pendapat mengenai hukum ridha terhadap ketetapan Allah, hukum ridha terhadap takdir Allah, hal huwa wajibun au mustahabun, apakah hukumnya wajib atau sunnah. Terjadi apa tadi? Perbedaan pendapat. Ala qaulaini, menjadi dua pendapat, ya kan? Jadi ada yang pendapat wajib harus ridha dengan takdir Allah, ada yang berpendapat apa? Sunnah, mustahab. Dari dua pendapat tersebut, barakallahu fikum, pendapat yang kuat adalah ridha dengan takdir Allah hukumnya sunnah. Adapun yang wajib adalah sabar. Ya, yang wajib adalah sabar. Jadi kita di dalam menghadapi takdir Allah yang istilahnya apa? Pahit bagi kita, maka sampai pada derajat ridha itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu apa? Sabar. Di antara yang menguatkan ini, di sini dinukilkan oleh beliau ucapan Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah. Kata beliau, ar-ridha azizun walakin as-sabru mu'awwalul mu'min. Ridha itu aziz, sesuatu yang berat, akan tetapi kesabaran itulah sandaran seorang mukmin. Juga beliau menukilkan sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebagian ulama melemahkan riwayat ini, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Disebutkan di situ, inistata'ta an ta'mala lillahi birrida ma'al yaqini faf'al fa illam tastati' fa inna fis sabri 'ala ma takrahu khairan katira. Sesungguhnya jika kamu mampu an ta'mala lillah, untuk beramal untuk Allah, ya, di dalam beramal untuk Allah dengan ridho disertai yakin, faf'al, silakan lakukan. Tetapi fa illam tastati', jika kamu tidak mampu, fa inna fis sabri 'ala ma takrahu, sesungguhnya sabar menghadapi apa yang kamu benci, khairan katsiran, terdapat kebaikan yang banyak. Nah ini ya, jadi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, seorang itu ridha di dalam menghadapi musibah, menghadapi perkara-perkara yang ia benci daripada takdir, ya, dia sikapi dengan ridha, itu sunnah. Yang wajib apa tadi? Sabar. Nah pertanyaannya adalah, apa perbedaan antara sabar dengan ridha? Jadi dikatakan beda hukum. Kalau sabar wajib, kalau ridha sunnah. Yang membedakan apa? Kalau seorang itu sabar, artinya dia menahan diri, menahan hati, menahan lisan, menahan anggota badan dari sikap-sikap yang menunjukkan tidak menerima ketetapan Allah, dari sikap-sikap yang menunjukkan dia itu berkeluh kesah, ya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dia. Ini namanya sabar, dia menahan, menahan hatinya, jangan sampai murka dengan ketetapan Allah ini. Tidak merasa tidak terima, marah. Dia juga menahan lisannya, jangan sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang menunjukkan dia itu apa? Tidak terima, murka, berkeluh kesah. Demikian juga perbuatan, ya, dari memukul-mukul pipi, ya, menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian. Ini sabar, ini wajib. Kalau ridha, barakallahu fikum, lebih dari sekedar sabar. Karena ridha itu selain dia sabar, tetapi dari sisi lain hatinya itu tenang dan tenteram dengan ketetapan Allah tersebut. Tidak merasakan sakit dari musibah yang diterimanya itu, hatinya sama. Jadi ada atau tidak adanya musibah tadi, di sisi dia sama, karena dia sudah sampai pada derajat betul-betul menerima segala apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya. Kalau sabar, orang yang sabar hatinya masih merasa sedih. Sebenarnya sedih, enggak senang dengan musibah itu, tapi dia sabar, ada ditahan lisannya, tahan anggota badannya. Kalau orang yang ridha, hatinya itu sudah tenteram tenang dengan ketetapan Allah itu. Diberi takdir seperti ini, dia terima. Diberi takdir seperti itu, dia terima. Diberi takdir seperti itu, semua bagi dia sama. Ini orang yang ridha. Jadi betul-betul dia menerima segala apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Maka seorang yang ridha itu, ya, adanya musibah atau tidak di sisi dia sama. Ya, takunul musibah wa adamuha indahu sawa. Adanya musibah atau tidak di sisi dia sama. Mungkin muncul pertanyaan, kok bisa? Kan yang namanya manusia itu pasti senang dengan kesehatan, benci dengan sakit. Ya kan? Senang dengan usaha yang lancar dan benci dengan kebangkrutan, kerugian, dan seterusnya. Apa bisa seorang itu berarti ridha antara musibah dan tidak itu sama? Baik, maka jawabannya adalah betul. Ketika belum terjadinya suatu perkara, ya, dia tentu menginginkan as-salama, menginginkan keselamatan, menginginkan kebaikan. Tapi ketika sudah terjadi suatu ketetapan, dia sudah berusaha untuk mendapatkan kebaikan, dia jalani, ternyata yang datang musibah. Orang yang sampai pada derajat ridha, dia segera mengingat bahwasanya di balik musibah ini Allah telah persiapkan pahala yang besar bagi orang-orang yang mereka sabar dan ridha menerima ketetapan Allah tersebut, sehingga menjadikan dia datangnya musibah tadi langsung dia terima, langsung dia menerimanya. Barakallahu fikum. Ini kalau kita ingin sedikit permisalkan sebagai takribul faham, ya, pendekatan pemahaman seorang anak, ya kan, seorang anak misalkan dia memiliki uang 2000, barakallahu fikum, ini tentu dia kalau kehilangan uang itu sedih dan akan senang kalau tetap ada uang itu pada dia. Baik. Tetapi akan beda halnya kalau orang tuanya mengatakan, nak, bapak butuh kembalian 2000-an. Bapak minta dulu uang kamu. Nanti 2 hari lagi saya beri kamu uang 10.000. Ya, dia akan rela ambil uang 2000. Dia berpikir nanti 2 hari berikutnya dia akan dapat yang lebih baik, jauh lebih bagus, yaitu apa? Uang 10.000. Kan begitu. Maka demikian juga seorang hamba, tentu dia ingin hidupnya sehat, usahanya lancar, segala perkaranya baik. Barakallahu fikum. Tetapi seorang yang sampai pada derajat ridha tadi, begitu datang musibah, begitu datang takdir Allah yang di situ tidak sesuai dengan harapan dia, maka dia akan segera menata hati bahwa dia yakin di balik musibah ini terdapat kebaikan, di balik musibah ini ya terdapat ganjaran yang besar yang Allah persiapkan, baik untuk kehidupan dunia dia ataupun nanti kelak di akhirat, sehingga dengan itu dia menerima dengan penuh penerimaan terhadap ketetapan Allah tersebut. Nah, ini apa? Ar-ridha. Jadi barakallahu fikum, yang wajib adalah as-sabr, sementara ridha ini apa? Sesuatu yang mustahab, sunnah. Kita kalau sudah bisa sabar, setelah itu berusaha menata hati agar ridha dengan segala ketetapan Allah, ya subhanallah, derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga barakallahu fikum di sini beliau rahimahullah mengatakan yang di antara perkara yang menguatkan bahwasanya ya sikap ridha itu sunnah, tidak sampai wajib. Wa li hadza lam yaji fil qur'ani illa madhur radin la ijabu dzalik. Oleh karena itulah tidaklah datang di dalam Al-Quran kecuali berupa pujian kepada orang-orang yang ridha, dan bukan pengharusan atau kewajiban untuk melakukan itu. Ya. Jadi dalam Al-Quran kalau kita mau teliti, yang ada adalah bagaimana Allah memuji hamba-hamba Allah yang ridha, tidak sampai kepada mengharuskan atau mewajibkannya. Kemudian masih terkait ridha tadi dengan musibah, ridha terhadap ketetapan Allah, takdir Allah. Beliau rahimahullah kembali menerangkan war-ridha wa in kana min a'malil qulub fa kamaluhu huwal hamdu. Ridha itu meskipun dia adalah amalan hati, ya kan, amalan hati di mana hati dia betul-betul ridha, masih bisa bergembira, tenang dan tenteram di dalam menghadapi ya ketetapan Allah yang pahit. Maka meskipun ridha itu amal hati, fakamaluhu huwal hamdu. Kesempurnaan ridha itu adalah dengan alhamdu, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta inna ba'dahum fassara alhamda birridha. Hingga sebagian ulama menafsirkan pujian itu ya ridha itu sendiri. Nah, jadi barakallahu fikum, kesempurnaan keridhaan hati itu ketika mengantarkan kepada lisan ini tetap memuji Allah Subhanahu wa taala meskipun kita mendapatkan takdir yang tadi pahit, takdir yang buruk. Oleh karena itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, dalam hadis yang sahih, bahwa jika beliau mendapati urusan yang menggembirakan beliau, beliau memuji Allah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya lah menjadi sempurna segala amal-amal salih. Ini kalau dapat perkara yang beliau senang, gembira dengan hal tadi. Dan ketika datang kepada beliau perkara atau urusan yang jelek, yang beliau tidak suka dengannya, keburukan, qal, beliau akan mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah pada seluruh kondisi. Ya kan, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Dan artinya hamba-hamba Allah memang melihat kejadian ini bagi para hamba sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Ya, tetapi bagi ketika kita nisbahkan kepada Allah, tidak ada perbuatan Allah yang itu buruk. Tidak ada perbuatan Allah yang itu kosong dari hikmah. Nah, kemudian beliau rahimahullah menerangkan, maka kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang yang mukmin beriman kepada Allah, harus berusaha menjadi hamba Allah yang hamadun, yang sangat sering memuji Allah. Alladzina yahmadunallaha 'ala as-sarra'i wad-dharra', yang senantiasa memuji Allah baik saat senang ataupun susah, ketika datang sesuatu yang menggembirakan maupun ketika datang sesuatu yang memudaratkan. Harus apa? Terus bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Datang sesuatu yang menggembirakan, yang menyenangkan, menggembirakan tadi, puji Allah, alhamdulillahilladzi ya bi ni'matihi tatimmu shalihat. Datang sesuatu yang dia tidak senangi, dia juga tetap memuji Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Maka beliau menerangkan alhamdu ala dharra yujibuhu mashhadani. Bisa memuji Allah saat datang kondisi yang memudaratkan berupa musibah dan sebagainya, yang bisa mewujudkan hal ini karena adanya dua pandangan. Artinya dua perkara yang diyakini oleh seorang hamba. Ya. Seorang bisa sampai derajat berupa senantiasa memuji Allah walaupun dalam kondisi yang di situ datang musibah, datang madarat. Itu apa? Ketika memang terdapat dua pandangan pada seorang hamba. Yang pertama, yaitu ilmul abdi bi anna Allah subhanahu mustaujibun lidzalik mustahiqqun lahu li nafsihi. Yaitu ketika si hamba tadi benar-benar mengilmui, meyakini bahwa Allah subhanahu wa taala zat yang berhak untuk yang demikian itu, berhak dengan ketetapan tersebut. Fa innahu ahsana kulla syai'in khalaqahu wa atqana kulla syai'in. Sesungguhnya Allah dialah zat yang memperindah dan memperbagus segala sesuatu yang Ia ciptakan, yang menyempurnakan segala sesuatu. Wa huwal alimul hakim. Dia zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Al-khabiru ar-rahim. Zat yang maha mengetahui segala perkara dengan sedetail-detailnya, yang maha penyayang. Ya, jadi ini yang pertama. Seorang akan bisa ridha walaupun dalam perkara yang memudaratkan, musibah dan seterusnya, ketika dia si hamba itu yakin, dia mengilmui bahwa Allah memang berhak. Berhak untuk seorang ridha dengan segala ketetapan-ketetapannya, karena memang Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan segala sesuatu di dunia ini itu apa? Ahsana kulla syai'in khalaqa. Allah itu memperbagus segala sesuatu yang Ia ciptakan. Allah menyempurnakan segala sesuatu, maha mengetahui, maha bijaksana. Ya, ibaratnya sebagai bentuk takribul faham, ya kan? Kalau seorang itu faham bahwa si pendidik ini, si guru ini, seorang yang sangat mendalam ilmunya, bijaksana, segala apa? Ketetapannya, aturan-aturannya, menyelesaikan masalah sebagainya. Tentu orang-orang yang di bawah kepemimpinan dia akan apa? Terima dengan keputusan, oh ini begini, oh ini begini. Karena dia tahu bahwa si pemimpin ini orang yang bijak, punya ilmu yang mendalam, begitu, pandangannya tajam dan seterusnya. Itu baru makhluk yang cerdas-cerdasnya makhluk tetap penuh dengan aib dan kekurangan. Sementara Allah tadi Al-Alimul Hakim, Al-Khabirur Rahim, maha mengetahui, maha bijaksana, maha mengetahui segala perkara dengan sedetail-detailnya, maha penyayang, menciptakan segala sesuatu dan kemudian memperbagusnya, menyempurnakannya, sehingga ketika seorang hamba yakin mengilmui Allah itu memang berhak untuk para hamba ridha dengan segala ketetapannya, karena tadi ini akan mengantarkan kepada keridhaan tadi. Ketika dia betul-betul faham dengan segala nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, sehingga dengan segala takdir-takdir Allah di alam ini, Allah berhak untuk senantiasa terus dipuji, berhak untuk kita senantiasa ridho dengan segala ketetapan-ketetapannya. Ini apa? Pertama, sisi yang pertama yang bisa membawa seorang hamba untuk senantiasa memuji Allah. Ya, jadi kita meyakini, mengilmui Allah itu memang berhak untuk kita memujinya pada segala kondisi. Yang kedua adalah ilmuhu bi anna ikhtiyarallahi li 'abdihi al-mu'min khairun min ikhtiyarihi li nafsihi. Seorang hamba mengilmui bahwa pilihan Allah kepada hambanya yang beriman itu lebih baik daripada pilihannya dia untuk dirinya sendiri. Ini yang kedua. Jadi seorang mukmin hendaknya apa? Dia mengilmui dan meyakini ketika Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk dia sebuah kondisi, sebuah ketetapan, itu lebih baik daripada keinginan dia, pilihannya dia untuk dirinya sendiri. Ini akan mengantarkan kepada seorang senantiasa memuji Allah walaupun datang musibah, walaupun datang kesempitan, karena dia yakin ini pilihan Allah bagi dia dan itu lebih baik daripada pilihan dia sendiri untuk dirinya. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci suatu perkara padahal itu baik untuk kalian. Bisa jadi kalian mencintai suatu perkara padahal itu buruk bagi kalian. Allah yang mengetahui dan kalian tidak tahu. Nah, maka barakallahu fikum ini. Ini akan mengantarkan seorang untuk terus bisa memuji Allah, ya, dimanapun sepahit apapun musibah yang menerima dia, menimpa dirinya, ketika tadi dia tahu, yakin pilihan Allah untuk hambanya yang beriman itu lebih baik. Ya. Makanya memang orang itu akan tersiksa, hatinya sempit, ya, dipenuhi dengan kesedihan dan seterusnya itu. Kapan? Ketika memang dia itu kekeh meyakini yang terbaik itu ya itu. Tapi kok lolos dari dia? Dia akan tersiksa jadinya. Kenapa seorang tersiksa? Karena tadi hatinya kekeh mengatakan yang terbaik untuk saya itu. Tapi kok lolos dari saya? Gak bisa saya gapai, gak bisa saya terima. Hilang, lolos kondisi itu. Maka dia pun merasa tadi sedih yang sangat mendalam. Tapi kalau seorang hamba meyakini ini lain, oh ini kok tidak bisa saya gapai hal itu. Bisa jadi memang itu kalau ada pada saya itu menjadi keburukan bagi saya. Bisa jadi menjadikan agama saya itu akan nanti sedikit demi sedikit hilang. Sedikit demi sedikit semakin lemah. Sehingga Allah pun pilihkan saya sampai sekarang. Misalkan kalau itu usaha ya masih seperti ini saja. Misalkan itu ya barakallahu fikum kondisi kesehatan ya masih belum kunjung sembuh dan istilahnya normal sebagaimana dahulu. Nah, kalau dia yakin bahwa ini yang terbaik, Allah pilihkan untuk dia. Nah, dia tidak akan mengangan-angankan sesuatu yang memang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Ini dua perkara yang barakallahu fikum ketika seorang mengilmuinya dan meyakininya akan menjadikan dia bisa ridha dengan segala ketetapan Allah dan memujinya. Memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala ketetapan-ketetapannya. Itu dia mengilmui, meyakini bahwa Allah itu zat yang berhak untuk senantiasa mendapatkan pujian. Apapun yang dia dapatkan daripada takdir dan ketetapan Allah, Allah berhak untuk senantiasa dipuji. Karena tadi Allah itu zat yang ahsana kulla syai'in khalaqah, memperbagus segala sesuatu yang ia ciptakan, menyempurnakan segala sesuatu. Allah zat yang maha mengetahui, maha bijaksana, maha kasih sayang. Sehingga apapun yang terjadi itu karena akal kita saja yang sangat pendek, belum bisa mencerna hikmah di balik itu. Yang kedua yaitu kita mengilmui, meyakini bahwasanya apa yang Allah pilihkan untuk hambanya itu lebih baik daripada apa yang seorang hamba itu memilih untuk dirinya sendiri. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, terkait ridha juga di sini. Kalau tadi yang telah kita bahas itu ridha menghadapi ketetapan Allah berupa musibah, kesempitan dan seterusnya. Di sana juga para ulama menerangkan tentang ridha, ya, wa amar ridha bima amarallahu bihi. Adapun ridha dengan segala apa-apa yang diperintahkan Allah. Ini ridha terkait syariat Allah. Ada wajib, haram, ya. Segala syariat Allah. Ridha terhadap segala perintah Allah fa asluhu wajib. Maka hukum asalnya adalah wajib. Wa huwa minal iman, bahkan itu termasuk dari keimanan. Jadi beda. Kalau keridhaan kaitannya dengan tadi menghadapi musibah itu sunnah yang wajib sabar. Tapi kalau terkait ridha menerima ketetapan Allah dalam syariat ini, ya Allah mewajibkan sholat lima waktu, ya kan? Allah mewajibkan puasa Ramadan, mewajibkan zakat pada harta, mewajibkan haji dan seterusnya dari banyak. bimbingan dalam syariat ini, menerimanya, ridha dengannya, hukumnya wajib. Bagian daripada keimanan. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Sungguh akan bisa merasakan rasa manis keimanan seorang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, ridha Islam sebagai agamanya, ridha Nabi Muhammad sebagai nabinya. Ini kan? Jadi barakallahu fikum, bagian dari keimanan yang seorang akan bisa merasakan manisnya iman kalau tadi ridha Allah sebagai Rabbnya, sehingga dia tidaklah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ridha Islam sebagai agamanya, sehingga dia ridha dengan segala syariat yang ada dalam agama Islam itu, apa saja yang wajib, apa saja yang haram, dia terima dengan ridha. Tidak kemudian, loh masa ini wajib, berat sekali. Ketika datang sesuatu yang haram, loh masa ini haram, itu kan hobi saya misalnya. Ini namanya tidak ridha. Seorang ridha dengan segala apa yang Allah tetapkan. Wa bi Muhammadin nabiyya, ridha Muhammad sebagai nabinya, sehingga dia mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan ia dicontohkan olehnya, membenarkan berita-beritanya, dan seterusnya. Wa huwa min tawabi'il mahabbah kama sanadzkuruhu insyaallah. Bahkan ini ridha dengan perintah-perintah Allah dalam syariat ini termasuk dari apa? Sesuatu yang mengikuti kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika seorang itu cinta kepada Allah, tentu konsekuensinya dia juga apa? Ridha dengan segala syariat-syariatnya. Nah, di sini kemudian disebutkan dalil yang menunjukkan harusnya kita ridha dengan segala ketetapan Allah dalam syariat ini. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka tidak demi Rabbmu, sungguh tidaklah mereka beriman hingga mereka menjadikanmu wahai Nabi, wahai Rasul, sebagai hakim, sebagai pemutus perkara, ya kan, fima syajara bainahum, dalam perkara-perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati pada jiwa-jiwa mereka adanya rasa berat, tidak mendapati apa? Pada diri-diri mereka, jiwa-jiwa mereka rasa berat, rasa susah, mimma qadaita, dari perkara yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri dengan sebenar-benarnya. Nah ini, jadi menunjukkan termasuk tuntutan konsekuensi keimanan, betul-betul menerima ridha dengan keputusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya segala yang beliau sabdakan itu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terima, ridha. Tidak kemudian mendapati pada jiwanya itu rasa berat. Tidak terima. Masa ini diwajibkan, masa ini diharamkan. Tidak, seorang harus ridha dengan segala ketetapan Allah dalam syariat ini. Perkara yang memang diperintahkan Allah, hukumnya wajib dan seterusnya. Kita harus apa? Ridha. Menerimanya sebagai sebuah syariat yang harus kita amalkan. Ya. Dan oleh karena itu di ayat yang lain Allah mensifati orang-orang munafikin, ya, orang-orang munafikin sebagai orang yang tidak ridha dengan ketetapan-ketetapan Allah dalam syariat ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai orang-orang munafikin ini, "Wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala, wa la yunfiquna illa wa hum karihun." Orang munafik itu tidaklah mengerjakan sholat kecuali sambil bermalas-malasan. tidaklah mereka berinfak kecuali mereka itu benci dengan infak tadi. Itu orang munafik. Jadi enggak ridha dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena tadi mereka ingin menampakkan keislaman, ya mau enggak mau harus sholat. Jadi ketika sholat ya malas-malasan karena hakikatnya hatinya enggak ridha dengan adanya perintah itu. Infak pun demikian, sedekah demikian. Tidaklah mereka berinfak illa wahum karihun, kecuali mereka itu benci. Di hati mereka benci dengan itu. Nah, tabarakallahu fikum, kalau kaitannya dengan ya perintah Allah dalam syariat ini, kita harus menerimanya dengan apa? Ridha, wajib hukumnya. Wajib untuk seorang ridha. Beda dengan apa tadi? Terkait ridha menghadapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala berupa takdir. Maka kalau itu yang wajib adalah sabar, adapun ridha itu sunnah. Artinya kalau kita bisa sampai pada derajat ridha di dalam menerima takdir Allah berupa musibah, kesempitan dan seterusnya, maka itu adalah derajat yang tinggi bagi hamba tersebut. Nah, mungkin ini yang bisa kita ambil kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dalam kita berusaha untuk terus bisa sabar dan ridha menghadapi ketetapan-ketetapan Allah, takdir-takdir Allah, ya baik itu menyenangkan atau susah, kelapangan ataupun kesempitan. Kita harus ada berusaha untuk bisa sabar dan ridha. Barakallahu fikum, dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala yang Allah tetapkan untuk kita. Adapun terkait ya bimbingan-bimbingan Allah dalam syariat ini, perintah-perintah Allah dalam syariat ini, wajib kita ridha. Ini penting. Ya, seorang itu jangan sampai dia benci dengan syariat. Ya, jangan sampai benci dengan syariat. Segala tuntunan dalam syariat harus kita ridhoi. Kita ridho itu sebagai sebuah bimbingan, sebuah syariat. Ya, maka kita berusaha mengamalkannya. Demikian kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.